Kalimat yang pertama Pak Lalu dibaca li. Manzilun manzili fil qaryat fi manzili misbahun kahruba. Nah, di sini ada berapa jumlah? Saya kita pakai istilah jumlah aja ya. Kalau kalimat kan kadang-kadang rancu kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kalimat dalam bahasa Arab itu kan apa? Kita pakai istilah Arab jumlah. Jumlah itu ya kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini nih ada berapa jumlah kalian dibaca? 21 3 dibaca 3 3 3 ya. Pertama li manzilun yang kemarin ya. Kemarin. Yang kedua kosong. Ada satu yang mana? Gak dikasih tahu sama Pak. Manzili. Ada satu yang banyak kosong. Fil qaryah. Di manzili. Di manzili misbah karubayu. Jadi tiga kalimat. Tiga jumlah. Karena sampai hari ini kita dalam kitab ini ya, dalam kitab ini baru belum mempelajari jumlah fi'liyah, yang ada baru jumlah ismiyah. Nah, yang namanya jumlah ismiyah itu pasti terdiri dari mubtada dan khobar. Perkara nanti khobarnya dulu, khobar mukaddam baru mubtada mahar itu tidak jadi masalah. Yang penting ada unsur mubtada, ada unsur khobar. Apakah khobar duluan kamu belakangan enggak masalah. Jadi itu jumlah isinya. Kita lihat li manzilun. Mana mubtadanya? Li manzilun. Hah? Li itu apa? Li itu jar majrur ya. Jar majrur enggak bisa jadi mubtada. Dia harus khobar. Manzilun mubtada muakhar. Li-nya itu jar majrur, khobar mukot, mukot dan li itu asalnya li ditambah ana. Jadi gini. Huruf jar itu masuk kepada isim, ya. Ini kita ini dulu, ini nahwu dulu, cara nahwu. Yang namanya huruf jar itu pasti ketemunya dengan isim. Gak ada huruf jar masuk ke selain isim. Makanya waktu kita belajar ajrumiyah, salah satu ciri isim itu dimasuki huruf jar. Kalau ada huruf jar berarti di belakangnya itu pasti isim. Isim itu dilihat dari segi bendanya atau bukan, maka ada dua macam, ada isim zohir, ada isim domir. Kalau disebut isim zahir bendanya langsung. Saya katakan ini HP. Telepon. Nah, telepon itu isim zahir. Karena telepon itu bendanya langsung. Maktabun. Tapi kalau saya bilang huwa. Huwa. Itu bendanya langsung enggak itu? Huwa. Bukan kata ganti yang menggantikan benda. Jadi isim ada dua, ada isim zahir atau isim domir. Nah, terkadang huruf jar ini Mal bisa masuk ke huruf ke isim zahir, bisa juga masuk ke isim dhamir. Nah, dalam kasus li, ini masuk ke isim zahir atau isim dhamir nih? Dhamir. Karena li ditambah ana menjadi li gitu. Ya? Kan sudah itu ya. Memang pas baru 5 ya. Halaman 16 sudah kita pelajari. Baru 5 yang sebenarnya ada 14 semua. Lahu lahu ma lahu. Lahalahuna lahumna lakalakumna lakalakumna li lakalakumna. Nah jadi li itu jar majrur. Cuma karena yang dimasuki ini isim dhamir. Isim dhamir itu mu'rab atau mabni? Mabni. Karena mabni jangan cari tanda majrurnya. Beda kalau dia masuk ke isim zahir, isim zahir. Kalau masuk ke isim zahir, ya mabni dia, mu'rab. Makanya jangan cari kasroh misalnya setelah li itu ya mati. Ya mati ini menunjukkan saya. Baik, jadi jar majrur di sini obar muqaddam. Manzilun ada apa? Mubtada muakhar. Kalau dibalik bagaimana? Al-manzilu li. Kalau dibalik kita sapi. Dibalik menjadi al-manzilu li. Ini mubtada. Ini khobar. Kalau ditanya apa khobar? Mukaddam. Ini mubtada. Lanjut. Manzili fil qaryah. Coba Pak Mahmud. Bicaranya mana? Manzili fil qaryah. Manzili fil qaryah. Tadanya. Ya. Al qaryah. Al-Qur'an tidak huruf apa itu? Nah, majrur tidak mungkin. Saya bilang tadi, jar majrur tidak mungkin jadi mubtada. Tidak boleh itu. Ya, jar majrur tidak boleh jadi mubtada. Ini kaidah sudah ya, ketentuan. Kalau khobar boleh dia. Nah. Coba terjemahkan. Rumah saya di Korea, di desa. Subjeknya mana? Kalau bahasa Indonesia. Rumah saya kan? Jadi manzili itu mubtada. Manzili itu mubtada. Khobarnya di Korea. Khobarnya berupa jar majrur. Nah sekarang, nih manzili, kata manzili berapa kata sebenarnya di dalam kata manzili? Dua. Ya, dua ini. Yaitu fi manzilun li. Manzilun dengan i, ya mati. Ya mati ini asalnya dari ana. Apa artinya ana? Saya. Jadi tidak boleh mengatakan rumahku manzilu ana, ya ada. Berubah ananya menjadi ya mati. Nah, nih yang tadi. Setiap kata, setiap kata yang dirangkai dengan ya mati yang berarti apa, itu pasti ujungnya kasrah. Nih, dan tidak berubah-ubah lagi, dimanapun dia pasti kasrah. Coba, Robbun. Robbi. Li Robbi. Robbi. Robbi. Dipat dikasrohkan dulu, Robbunnya. Ilahun. Ilahi. Ilahi. Habibun. Habibi. Habibi. Maghribi. Maghribi. Zunubun. Zunubi. Zunubi. Mugi. Zambun. Jun. Zambi. Zambi. Dosa. Kan gitu ya. Kemarin gak ada ya? Iya. Sekarang Pak. Baik. Masa. Kemarin mau diterima. Ini namanya apa ini? Dua kata yang dirangkai. Subang. Yang di belakang ini namanya apa ini? Apa Pak? Tenggang Sewu. Masih ingat ya? Atau begini, nih, lihat yang zohir dulu ya. Manzilun ditambah Muhammadun menjadi rumah Muhammad. Manzilun Muhammad. Muhammadun. Muhammadin. Muhammad. Ya. Ganti Muhammad ini dengan kata ganti. Zilahu. Man? Zilahu. Zilahu. Ganti ini dengan Fatimah. Fatimah itu menjadi? Manzilu. Fatimah. Fatimah. Dia tetap. Fatimah. Fatimata. Fatimata. Nama perempuan. Kalau bahasa Arab, ya. Tanda majrurnya fathah, bukan kasrah. Kecuali yang tiga huruf tengah-tengahnya mati. Hindin, ya. Nah ini kalau pakai kata ganti Fatimah menjadi Ziluha. Man Ziluha. Kita bahas ini. Manzilu Muhammadin. Dua kata. Dua kata tapi satu makna. Benar gak? Kalau saya kalau mencangkup sebelum disambung, sebelum digabungkan ya. Manzilu artinya apa? Rumah. Ada rumah ya. Muhammadun artinya nama Muhammad, nama orang. Itu masing-masing ada bendanya itu. Ini manzilun kayak ini, Muhammadun kayak ini. Ketika ini dirangkai menjadi begini, manzilun Muhammadin, maknanya sama gak ketika tadi masing-masing? Enggak. Apa yang ditunjuk ini, rumah atau Muhammad? Rumah. Katanya dua, tapi maknanya satu. Nah, kata-kata seperti ini ya, dalam bahasa Arab disebut apa ini? Disebut idofa yang terdiri dari mudof dan mudofun ilaih. Ciri mudhofun ilaih yang sangat jelas adalah majrur. Ya. Kelihatan enggak tanda majrurnya ini? Hah? Kelihatan ini tanda majrurnya Muhammadin. Kelihatan, bukan tanwin. Bukan tanda majrur. Kasroh. Enggak ada tanda. Karena ini fathah. Sudah diajurnya sudah kita tanya. Nah ini kalau isim zohir. Kan isim zohir itu kan mu'rob ya, namanya mu'rob. Nyata. Mu'rob itu kelihatan perubahannya. Tapi kalau mabni ini. Manziluhu. Punya asalnya dari mana? Kata ganti dari Muhammad. Ha, kata ganti dari Fatimah. Berarti mudhofun ilaih ini bisa isim zohir, bisa isim domir. Yang mana isim zohir yang ini Muhammad dan Fatimah? Yang mana isim domir ini Bu? Nah. Yang kita sedang pelajari sekarang ini ya mudhofun ilai berupa isim dhamir tapi baru 5 sebenarnya jumlahnya 14 ya coba ini anu aja ini ya kalau yang ini kan coba masukkan kata manzil ke dalam 5 ini coba ana manzili anta manziluka Manziluka, anti. Manziluki. Iya, gila. Masa Pak Muji aja. Anti. Manziluki ya. Hua. Manziluhu. Manziluhu. Ha. Dia. Manziluha. Manziluha. Baru 5 ini, karena ini yang paling gampang. Sebenarnya ada 14. Manziluhu. Manziluha, manziluhuma, manziluhunna. Manziluka, manzilukuma, manzilukum. Manziluki, manzilukuma, manzilukunna. Manzili. Manziluna. Ya, namanya tadi ini. Hah? Yang 5 ini apa namanya? Isim domir. Tapi yang berfungsi sebagai mudhofun ilai. Isim domir yang berfungsi sebagai mudhofun ilai. Ini. Nah itu jadi ini konsepnya memang nggak dijelaskan di kitab ini jadi kitab ini memang hanya kitab kan ya kitab latihan gurunya lah yang memang dituntut nanti menjelaskan konsep belajar sendiri nggak paham konsepnya beda dengan guru namanya belajar sama Sultan iya. Arabia bin Nawajid kita ngomongin dapat kunci apa tadi hah berfungsi sebagai mudhofun ilaih. Iya. Mudhofun ilaih. Bukan mudhofun ilaih, mudhofun. Ya, arti mudhofun ilaih itu. Jangan usah di enggak usah diterjemahkan istilah aja lah itu. Mudhofun ilaih. Kalau mau diterjemahkan ya. Mudhofun itu disandarkan. Nih. Mudhofun itu disandarkan. Mudhofun ilaih disandari. Tersandari. Disandari. Sekarang manzilun ini sesuatu yang disandarkan. Disandarkan kemana? Kemana? Ke Muhammad. Jadi Muhammad ini disandari oleh Manzilu. Ini pulpen saya. Pulpen ini disandarkan ke siapa? Ke saya. Ini mudhof, saya aja mudhofun ilaih. Itu kan mudhof ini ya. Mudhof itu disandarkan, mudhofun ilaih disandari. Ini kursi ini saya. Saya mudhof ini, kursi ini mudhofun ilaih ini. Saya sandari. Nah, tadi jadi muktaranya yang mana? Muktaranya Manzili fil qaryah mubtada-nya mana? Sebenarnya mubtada-nya manzilun. Ya. Manzilun. Cuma tanda apa rofaknya, nah, mubtada kan harus rofak ya. Tanda rofaknya kelihatan enggak? Hah? Tanda rofaknya kelihatan enggak? Enggak. Kenapa alasannya tadi? Ya. Karena disambung dengan ya. Ya yang berarti saya. Jadi setiap kata yang disandarkan ke kata ganti saya sebagai mudhofun ilainya itu enggak kelihatan tanda i'rabnya. Bukan hanya bukan hanya rofaknya, nasabnya, jarnya enggak kelihatan. Jadi menjadilah dia mabni kasro itu. Jadi yang nama kalau manzili mau jadi mubtada, mau dimasuki huruf jar, mau jadi maf'ul di nasab, selamanya dibaca manzili. Yang berarti rumah saya ya, manzili itu mabni jadi. Coba kata Robbi, memang pernah dibaca B-nya itu berubah jadi Robba atau Robbi, yang artinya Tuhanku. Selamanya dibaca Robbi. Robbahu? Oh. Nah, itu kalau disandarkan ke saya. Tapi kalau disandarkan ke... Apa ini? Rua. Ya? Nah, coba ganti di situ. Ini kan rumah saya di desa. Sekarang ganti rumahnya di desa. Manziluhu. Gimana? Manziluhu. Pilkarya. Jangan gini. Kalau ini kan saya punya rumah. Kita ganti ini. Li ini. Muhammad mempunyai sebuah rumah. Gimana? Li Muhammadin. Li Muhammadin manzilun. Iya kan, Muhammadin isim suhaya. Muhammad mempunyai sebuah rumah. Nah, rumahnya kembali ke Muhammad. Manziluhu bil qaryati. Nah, pertanyaan saya, manziluhu sebagai mubtada, tanda rumahnya kelihatan gak? Manziluhu kelihatan. Jadi enggak semua, jadi ini yang ingin saya, tidak semua isim zohir yang diidofatkan ke domir itu menjadi mabni nanti. Yang hanya ke ini aja yang mabni, ke ini aja. Ana. Selain dari ini mukrob semua. Coba, ini saya kasihkan ya. Perhatikan lu-nya, lu. Lamnya ya, coba. Manziluhu, lu. Manziluhuma, manziluhum, manziluha, manziluhuma, manziluhunna, manziluka, manzilukuma, manzilukum, manziluki, manzilukuma, manzilukunna, manzili, manziluna. Hanya satu yang mabni, jadi nggak usah dipusingin gitu, hanya yang ketemu hanya saja. Selain dari itu mukrob semua. Jadi kalau dianalisa nanti manziluhu fil qaryati. Manziluhu mubtada, tanda rofaknya apa? Domandu kan? Nah, hu mudhofun ilaih. Nah, mudhofun ilaih tanda majrurnya enggak kelihatan hu karena itu isim do. Kalau ada pertanyaan, tanyakan, jangan dibiarkan pusing ini. Nah, jadi manzili itu terdiri dari dua kata, mudhof dan mudhofun ilaih. Yang sebenarnya yang menjadi mubtada bukan kedua-duanya ya. Hanya manzil aja yang jadi mubtada. Adapun ya mati itu adalah mudhofun ilaih. Majrur, tanda majrurnya enggak ada karena mabni. Karena isim dhamma. Fil qaryati fi huruf jar. Al qaryati majrur karena fi. Tanda majrurnya kasra. Kenapa kasra? Singgal. Mufrad gitu. Nah, jar majrur kedudukannya sebagai mudah pun ilah. Hobar. Hobar apa namanya itu? Yang majrur. Iya, namanya apa? Sibhu jumlah. Sibhu jumlah. Hobar sibhu jumlah. Wel mufrad. Nah, coba lanjut lagi. Di manzili misbahun kahrubaiyo. Mana mubtadanya? Mas Puji, mubtadanya mana? Di manzili. Dari tadi saya sudah katakan, kalau jar majrur tidak boleh menjadi mubtada. Itu sudah aneh ya. Manzil. Manzili kan majrur. Majrur juga enggak boleh jadi mubtada. Dia sudah punyanya jar itu. Istibahun. Mana ya? Oh, kalau itu bisa memang ada huruf jar enggak di depannya? Enggak ada. Lampu. Istibahun. Iya. Soalnya huruf jar itu tidak mungkin berdiri sendiri ya. Tolong nih. Huruf jar itu, kalau ada huruf jar pasti ada majrur, tidak bisa fi doang itu. Pasti di belakangnya isim, pasti. Ini matematik gitu. Ya. Jadi fi majrur enggak mungkin jadi mubtada. Mana mubtadanya? Lampu. Misbahun. Coba diterjemahkan. Di rumah jalan. Ada lampu listrik. Kan gitu. Kalau dibalik, lampu listrik itu ada di rumah. Kobarnya mana? Di rumah. Di rumah, di mandiri. Kobar apa namanya? Itu kobar mukot dan di manzili itu jar majrur kedudukannya sebagai khobar mubtada'. Sibhu jumlah. Mubtada'nya mubtada'. Kalau sudah khobar mubtada'nya pasti mubtada'nya mubtada' mu'akhar. Mana misbahun? Kelihatan enggak tanda rofaknya mubtada'nya? Hun. Kelihatan? Ya hun. Ma. Kalau mufrad misbahun, apa jamaknya misbahun? Masa bi. Kahrubaiyun sebagai apa? Keterangan objek. Keterangan belum ada, kita belum belajar objek karena belum ada keterangan electrical lamp. Sifat. Itu apa bahasa Inggris itu? sifat adjective. Jadi bahasa Arabnya apa? Na'am. Kahrubaiyun itu na'am sifat. Misbahun muzakkar muannas. Muzakkar. Kahrubaiyun muzakkar. Kalau seandainya misbahun kita ganti dengan muannas misalnya mirwahatun menjadi sifatnya kahrubaiyatun. Apa artinya mirwaha? Tilka mirwaha. Tilka kipas angin. Kipas angin. Rehon itu angin. Mirwahun alat untuk mendatangkan angin. Ya udah kipas angin. Fan. Orang Arab. Elektrik. Ya, electrical. Baru baru. Kipas angin gini. Kipas angin. Tangan. Mana sih? Ada kipas angin. Nah coba. Ya mau waktu itu Mas Budi nggak hadir ya. Coba baca ya Muhammad, baca aja ini. Ya Muhammad. Ya Muhammad, alaka misbahun. Terjemahkan. Ya Muhammad, apakah engkau, apakah kamu memiliki lampu? Lampu, ya terus. Aina misbahuka. Ya, pergi. Di mana lampu itu? Di mana lampu kamu? Ya, gitu lampu ya? Kamu lagi-lagi. Terus. Ahada misbahuka. Ini lampu. Apakah ini? Apakah ini lampu kamu? Ya. Hal fi misbahika zaitun. Apakah di dalam lampu itu ada minyak? Minyak. Minyak. Ya, tapi dulu lampu masih lampu lagi ya. Lampu. Aladin. Ceplok. Teplok. Ya. Dan karubari ini kan. Nah, ini enggak usah kita analisis. Coba yang selanjutnya. Ramahmud, coba ya Maryam. Ya Maryam, anti filmi zati. Berarti kita bun keluar wa kurro satu ala maktabun ala maktabi ala maktabi ada lika pola pola mungkin pola mungkin ada lika pola mungkin hal fi haki batik batik mikrotun mikrotun ya coba terjemahkan ya Maryam wahai Maryam anti apakah kamu adalah kamu adalah ilmi zatun siswi laki kita pun wa qurrasatun laki apa laki kamu mempunyai kamu mempunyai buku buku dan qurrasatun buku tulis buku tulis ala atas di atas maktabiki atas meja maktabiki ya meja maktabiki ya terus Dalika, apakah itu pola muki mukemu? Halfi hati batiki midorotun. Apakah di tas? Tepatnya apa? Tas. Hati batiki. Tas koper. Mikro. Midorotun. Apa mikro? Wadah tinta. Mibra. Fungsi. Mengsi. Hah? Mengsi. Iya, penyerut. Rautan. Mikro. Mikro. Serutan ya? Iya, serutan. King Seran. Ya, jawabnya King Seran kan? Coba nih, jamannya nggak usah jamannya. Nah, ini kalimat yang paling gampang nih. Jumlah yang paling gampang. Anti tilmizatun. Kamu seorang siswi. Sudah. Coba. Kamu ini mutada yang mana kobarnya mana? Mutadanya anti. Anti. Kobarnya tilmizatun. Anti. Tanda rupanya ada enggak? Ada. Hah? Anti. Majru. Mati. Anti, kan mutada. Tanda rupanya ada enggak? Mabdi karena mabdi. Itu domir. Domir mu'anas. Saya sengaja, ya gak minta yang tinggi ini, yang bawah aja belum tahu. Anti. Jadi jangan hanya anti. kan ada kan lah gua mau dia mau nah ancan itu pasti pakmi itu ya semuanya itu kalau jadi mubtada makmi udah nggak usah dicari tanda rofaknya itu yang ingin kita anu ya kobarnya ilmi zatu tanda rofaknya tanda rupanya doma. Kenapa? Karena ini untuk mukrot. Ya gitu aja. Mukrot sudah. Masalah. Laki kita pun wakur rosatun ala maktabiki. Nah, ya, ini juga jumlah isinya ini belum ada jumlah kias. Mana mubtadanya? Kitabun. Kitabun. Mana khobarnya? Hei, coba terjemahkan. Ti, Wi Anti. Ti, laki. Laki itu tadi apa itu? Dari apa asalnya itu laki? Anti dan Ti. Li dan Anti, jangan balik ya Li dulu. Li itu apa? Li itu isim fi'il huruf li. Huruf apa? Itu baru satu lo belajar huruf. Huruf apa? Harf ujar. Huruf apa li? Ujar. Huruf jar. Huruf jar li itu li yang artinya ketika itu huruf jar. Ya. Kan min ila an alafi bi li. Li itu bagi untuk kepunyaan. Nah. Huruf jar. Berarti ki-nya itu majrur karena la. Asalnya li itu menjadi la. Jadi bukan li ki tapi la. Asalnya li, ya, bukanlah li. Jar majrur. Nah, cuma majrurnya tidak ada tanda mat. Majrurnya kenapa? Karena isim do. Isim do. Nah, itu khobar, khobar apa? Khobar mukod, mukod dam. Laki kita bagi kamu ada sebuah buku. Dari itu ya. Atau kalau terjemah bebasnya kamu mempunyai kitabun mubtada muakhar tanda marfuknya kelihatan tumbuh wa qurrasatun qurrasatun sebagai ada wanya Maktuf. Maktuf kemana? Kitabun. Ke kitabun. Makanya karena kitabun marfu, maka qurrasatun harus juga marfu. Itulah sifatnya maktuf itu. Ala. Ya. Maktabiki. Majrur. Majrur yang mana majrurnya? Maktabi. Ya yang dimasuki ala itu maktabi. Kelihatan tanda majrurnya? Iya. Kelihatan bi. Kalau ki sebagai apa tadi? Mengganti anti. Mengganti anti. Iya, mengganti anti sebagai apa dia? Mudof. Mudofun ilai. Ilai. Kalau ki mudofun ilai, mudofnya yang mana? Maktab. Maktabi. Jadi maktabi itu jabatannya dia sebagai mudhof dan majrur dari ala. Jadi ala masuk ke mudhof. Mudhof, majrur, dua jabatan. Dua jabatan. Dia sebagai mudhof, dia juga sebagai majrur. Nah, kalau mudhofu nilai itu sudah pasti majrur ya kalau mudhofu nilai. Tapi kalau mudhof belum tentu. Ya, mudhof itu masih berubah-ubah sesuai dengan jabatannya. Azalika kolamki. Hanya diabaikan hanya zalika kolamuki. Mana mubtada'nya? Mubtada' kolam. Ini tuh pelajaran pertama ini. Zalika. Zalika. Mubtada' ya. Tanda rofaknya ada. Ada enggak tanda rofaknya? Zalika tanda rofaknya mansub. Kok tanda rofak mansub? Nasob. Eh, Pak. Jadi ada berapa? Oke, kalau sudah dikatakan rofak, jangan mansub. Ya? Bukan. Marfu. Kalau sudah marfu, nggak bisa jadi mansub, nggak bisa jadi ini. Itu ikhraf. Namanya rofak. Marfu. Nah, zalika kan mubtada. Mubtada itu kan marfu atau rofak. Ada nggak tanda rofaknya nih zalika? Kenapa tidak? Mabni. Maksudnya mau ngomong itu. Kenapa dia mabni? Karena kata tunjuk. Kata tunjuk bahasa Arabnya apa? Isyarat. Isyarat. Diingat-ingat. Lah itu. Sebenarnya udah. Ini Pak Jirur sama Mansub. Jadi kalau sudah marfu, jangan itu Mansub, Majrur itu bukan tanda ya. Itu ikrob gitu. Beda ikrob dengan alamat itu ikrob ya. Ini tandanya sekarang baca. Tanda lupa nasok. Buka lagi ajrubnya ya. Ini gak pernah dibuka ya ajrubnya. Tau kan saya juga. Atau tepat-tepatan kata. Tepat-tepatan ikrob aja sama. Ajrubnya itu aja dilihat ya. Maksudnya salah sebut ya. Nah, oke, okay, yang istilahnya udah mulai lupa istilahnya. Nah, khobar itu mana khobarnya? Kolam. Kolam mungkin. Khobar itu juga ikrofnya apa? Marfu atau rofa. Mana tanda rofanya kolam? Doma. Mu itu ya. Kolam mudof. Ki mudhofun ilai. Mudhofun ilai itu majrur. Masih majrur yang namanya mudhofun ilai. Cuma kelihatan gak tanda majrurnya? Kelihatan. Ki nya bukan ki itu. Iya, kasra di situ bukan tanda majrur. Itu mabni itu. Kan isi dhamir itu. Jadi tidak selamanya kasra itu tanda majrur. Ada kasra tanda majrur, ada yang kebetulan aja ini kasro ini. Ya. Jadi kasronya ki itu bukan berarti majrur. Karena dia tanda majrur. Tanda majrurnya tetap kita katakan tidak ada. Bukan kasro. Nah. Hal fi hakibatiki mibratun, halnya abaikan. Iya. Di mana mubtadanya? Jadi kita analisa fi hakibatiki mibratun. Mana mubtadanya? Mibratun. Mubtada apa namanya? Akhar. Berarti khobarnya khobar mukaddam. Mana khobar mukaddamnya? Fi hakibatiki. Hakibatiki atau fi hakibatiki? Fi hakibatiki. Jar majrur, kalau jar majrur ambil jarnya. Jangan hanya majrurnya. Fi paket ya. Iya, fi hakibatiki. Nah itu khobar muqaddam. Jar majrur. Fi jar hakibati kelihatan enggak tanda majrurnya? Hakibati. Ti. Kelihatan ya? Ti. I-nya I pada T itu kasro di situ baru tanda majrur. Hakibati itu mudhof. Iya. Kinya mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih itu majrur. Ada nggak tanda majrurnya ini? Ki? Enggak. Bukan, itu bukan tanda majrur. Karena dia mabni. Isim do. Do. Lanjut. Madzat. Midrot. Kalimatun. Kalimatun. Kalimatun. Khadimatun fi manzili. Laha laha minasyatun alal haiti ghurfatuha bijanibil matbahi laha sarirun wa sundukun fi ghurfatiha. Halimah, terjemahkan. Halimah adalah seorang pembantu di rumahku. Dia mempunyai kemoceng manasyatun alal khaiti di dinding. Ghurfatuha bijanibil matbahi. Kamarnya di samping dapur. Laha sarirun. Dia di sana dia mempunyai ranjang. Wasundukun dan peti. Buahnya peti. Rangkas. Fi ghurfatiha di kamarnya. Oke. Ada berapa jumlah? 1, 2, 3, 4 Empat ya, empat jumlah di sini. Semuanya jumlah ismiyah. Belum ada jumlah fi'liyah, enggak ada jumlah fi'liyah. Karena jumlah ismiyah berarti terdiri dari mubtada dan khobar. Nah sekarang jumlah pertama, tunjukkan mubtadanya. Halimah. Halimah tuh, khobarnya. Khodimatun. Khodimatun. Semuanya ada tanda rofaknya? Ada, jelas. Ada. Apa tanda rofaknya? Domma. Domma semua ya, itu dengan dom. Kenapa domma itu semua? Karena mufrad. Karena mufrad. Alifat satu, alifat satu. Itu aja itu. Fi jar. Fi manzili. Harfu jar. Manzili. Majrurun di fi. Manzil mudo. Mudo. Li mudo. Ya mati. Mudo pun dah. Bukan li nya ya. Ya matinya. Oh ya mati. Mudo pun. Kalau lam itu bagian dari manzilun. Lun. Oh, bagian dari isa. Ya. Jadi ya mati itu tuh ya, punya. Atau yang mudo pun ilah itu. Ya mudo pun ilah ya mati itu yang berarti. Sandar kepada li, kepada li ya. Manzili ada tanda majrurnya enggak? Setelah dimasuki fi. Manzili. Tidak ada. Tidak ada. Karena dirangkai dengan dia ya, mati. Ya. Yang berarti saya menjadi mabni dia ya. Ya itu beda dengan nanti. Jumlah yang kedua. Maha manzili. Mana mubtadanya? Mas Ben. Mana mubtadanya? Laha. Laha. Terus jar majrur tidak boleh menjadi mubtada. Li sama dia. Laha itu li ditambah dia. Ya. Jar majrur, jar majrur itu li ditambah dia menjadi laha. Laha. Munasyatun mubtada muakhar. Munasyatun itu mubtada, mubtada muakhar. Khabarnya laha. Li khabar mukaddamnya itu laha. Alal haiti pelengkap aja itu. Jar majrur. Lengkap. Enggak ada rumus berhenti sampai di situ. Laha minasyatun alal ha. Kalau dibalik gimana? Al minas. Al minasyatun laha. Hanya kembali kemana? Halimah. Halimah. Laha. Gak pakai lahu kan? Nah halimah. Seandainya di situ Muhammad pasti lahu. Jumlah yang ketiga. mana? Gurfatuha. Gurfatu. Gurfatu ya. Gurfatu. Tanda rofahnya kelihatan? Kelihatan. Nah, tu ya. Karena disandarkan kepada ha. Pokoknya sarja disandarkan kepada yang ya. Mati, dia rof dia. Ya. Ada tanda yang mati bisa berubah ha itu. Ya. Hah? Bukan yang mati berubah jadi ha. Khusus pada ya. Dia ya, mati itu ana dari ha. Dia laki. Kalau ha dari dia. Ya. Mana? Gurfatu mubtada. Ya. Gurfatu mudhof. Kalau ada mudhof pasti ada mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Ha mudhofun ilaih. Mudhof ilaih i'rabnya apa tadi? Majrur. Majrur. Ingat ya. Jadi yang majrur itu bukan hanya yang dimasuki huruf jar, tambah lagi satu. Mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih itu adalah seperti ini, bismillahi bi huruf jar ismi majrur dengan bi Allahi Allah Allahi itu bukan majrur karena bi tapi majrur karena ismi karena dia mudhofun ilaih dari ismi asalnya ismullahi sebelum masuk bi juga dia sudah majrur ismullahi artinya apa nama nama Allah ismullahi majrur kan Allahinya jadi bukan karena bi itu karena dia mudhofun ilaih ya ya jadi mudhofun ilaih itu pasti majrur pasti majrur aha majrur di sini cuma tanda majrurnya enggak kelihatan tapi ini mana khabarnya? Bijanibi. Bijanibi. Bijanibi. Khabar apa itu? Khabar apa? Khabar mufrad atau ghair mufrad? Ghairu mufrad. Ghair mufrad. Jumlah atau syibhu jumlah? Syibhu. Syibhu jumlah. Sibu jumlah karena terdiri dari jar majrur. Bi itu jar, jani bi majrur. Jani bi mudhof. Mudhof al matbahi mudhofun ilai. Ilai. Al matbahi majrur enggak? Majrur? Matbahu ya. Majrur mudhof ilai. Saya baca di jar matbahi. Nah, jumlah yang ke 4. Mana mubtada-nya? Laha sarirun wasmu. Sarirun. Sarirun. Nah, itu mubtada-nya itu. Mubtada'un mu'akhar. Ya, mubtada mu'akhar. Khabarnya mana? Laha. Laha. Khabar mubtada. Laha asalnya dari mana? Li ditambah apa? Ya. Iya, iya. Kalau iya. Kalau ya majid ini ana. Ya oh ya ini. Ini yang 16. Kalau dia enggak adil. Enggak. Ya. Kalau laha iya. Dia enggak ikut mari belajar itu. Sakit. Makanya dia. Kalau betul. Ulang lagi ya ini. Ulangnya dari awal. Udah bisa diulai dari awal, gitu ini aja. Laha khobar mukaddam. Jar majrur. Cuma majrurnya mabni. Tidak ada tandanya. Sarirun. Kalau sarirun kelihatan tanda mabunya? Run. Kelihatan. Run. Wasundukun. Wasundukun. Sundukun sebagai maktuf. Maktuf. Karena sarirun maktuf alaihnya itu adalah Marofa, maka sundukun itu harfa. Lihat kan tandanya ya, sundukun. Jadi nanti kalau ada yang baca begini nih, laha sarirun wa sundukin, laha sarirun wa sundukun. Salah. Entok, itu langsung. Jadi walaupun gundul, gundul ini sunduk, kita karena sudah belajar ngaku, dia tahu, itu pasti dibaca sunduk. Kita wah. Begitu ininya, sederhananya begitu. Gak mungkin itu dibaca sundukin, apalagi sundukan. Figur fatiha. Al-fujar. Jar. Majrur. Fijar. Gur fati. Majrur. Tanda majrurnya? Ti. Kasra. Ti. Gur fati. Ti. Mu. Mudof. Mudof. Ha. Mudof nilai. Mudof nilai. Tanda majrurnya? Mabni. Mabni gak ada. Nah, kembali lagi. Palarno. Al-Qari. Al-Qari'atu Mismar Harun Naam Alayhi Mismar Al Al Nah, bagaimana mau bacanya itu? At At-Takwin Mu'allaku Alal Mismar Naam Dua Mu'allaku Alal Mismar. Ya. Ada berapa jumlah? Banyak banget sih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, lima. Jumlah pertama. Mana mungkinnya? Jelas ya, alanya. Al-Qorita tuh. Tidak ada ya. Kobarnya mana? Alal. Bukan Al-Haid aja. Alal. Karena itu satu rangkaian. Jar, Alal-Haid. Dan jadi khabarnya upajar majrur. Khabar sibu jumlah. Al-Qari'atu al-Qa'at. Sibu. Sibu. Sibu jumlah. Sibu. Sibu. Nah ini yang kira-kira sudah ini enggak usah. Qari'at duit ya? Peta. Peta. Terus jumlah yang kedua. Nana. Mubtadanya. Al-Qa'itu misbah. Halnya enggak usah kita misbah. Abaikan aja. Mismarun, Pak. Mismarun. Mismarun. Mubtada apa namanya? Mu'akhar. Khabar mukaddamnya mana? Alal ha. Alal ha. Ya, lama-lama. Alal ha itu mismarun. Ya, mismarun, markupnya kelihatan. Rumah ya. Alal ha itu markunya gak kelihatan karena dia khobar sibu jumlah. Jumlah yang ketiga, mana mubtadanya? Mubtadanya mismarun, mukaddam mu'akhar. Mubtada, mubtada, mubtada biasa, mubtada mu'akhar. Terbelakang. Mismarun. Hah? Mismarun. Datang. Mubtada mu'akhar. Mana khabarnya? Alaihi. Alaihi mismarun. Dia itu kembali ke mana? Dinya. Kharito. Hah? Iya. Kharito tu. Hah? Bukan. Kharito tu alaiha. Kalau mismarun. Kharito mismarun. Mismarun. Di atasnya ada paku. Di atas saya ada paku. Al-Haiti. Iya, Al-Haiti. Hanya alaihi. Al-Haiti muzakkar mana? Muzakkar. Wa ya? Iya. Kalau Al-Harito, iya. Laiha nanti. Alaihi. Ay, Al-Haiti mismar. Itu asalnya itu. Alal ha'iti mismar. Al ha'iti diganti dengan kata ganti. Gua. Bagaimana ala masuk ke gua? Alaihi. Nah, kita coba-coba ya. Ini ala misalnya masuk ke domir yang 14. Kita kan baru 5 ya. Coba ala masuk ke huwa. Alai. Alaihi. Masuk ke hiya. Alaiha. Alaiha. Alaiha. Bukan alaihu ya. Masuk ke anta. Alaika. Alaika. Assalamu alaika. Ayyuhan nabiyyu. Masuk ke anti. Alai. Assalamu alaiki. Alaiki. Ana. Alai. Assalamu alai. Alaiya. Alaiya. Alaiya. Ya, spesial. Ada enggak doa doa yang ada kata alaiya? Assalamualaikum. Kalau mau bulan puasa ya, biasanya bulan Rabbil firli warhamni wa tub. Alaiya. Alaiya. Itu kalau di Sumatera gitu. Rabbil firli warhamni wa tub alaiya. Wa tub alaiya. Dan ampunilah alaiya saya. Waktu buat alaiya. Sini alaiya. Alaiya ini separuh. Jumlah yang keempat. Mana muktadanya? Alif tab bunyi bunyi. Halnya enggak usah di. At-taqwim. Apa kamu? At-taqwim. At-taqwim. At-taqwim. Kalender itu. Kabarnya mana? Al-Ismari. Eh bukan. Mu'allakun. Coba. Kalender itu tergantung. Kalender itu digantung. Udah muktada bapak itu. Nah, cuma kita bertanya digantung di mana? Alal mismar di atas paku. Jadi khobarnya mu'allakun. Kalau alal alal mismari jar majrur stop sudah sampai situ aja. Jar majrur aja gitu aja pasti. Iya, jar majrur aja. Masjid enggak nanya di atas paku kan digantung di bawah paku. Kata siapa di bawah paku? Digantung. Kata siapa di bawah gantung kan makanya di atasnya. Ini paku. Iya. Nih. Pasti di bawahnya. Di sini begini kan? Iya. Ini apa? Nih. Mana yang di atas di paku dia ini. Kalau ini talinya saya pindahkan ke bawahnya agak tergantung. Iya, iya, talinya di atas paku enggak. Nah, sebenarnya balap gua gitu. Yang digantung bukan ininya, talinya. Saya coba, tolong tambatkan itu sapi. Betul yang ditambatkan sapi? Tali. Yang ditambatkan sapi nggak? Itu balap. Nanti, nanti belajar. Nggak, saya ingat depan masjid. Ya, itu. Sama dengan itu. Tambatkan sapi, mana saya? Mana bisa ditambatkan itu sapi? Tadi yang ditambatkan. Nah itu nanti kita di Balangu belajar. Itulah yang salah-salah nariyah itu begitu juga. Iya. Makanya yang mau menafsir nanti kesana. Dan itu harus jago nahu dulu baru kesana. Saya mungkin jago nahunya ini ya. Galah bahasa. Kalau kita galah bahasa. Masak nasi, emang nasi yang dimasak? Air. Hah? Beras. Beras yang dimasak. Rebus kopi. Dimasak nasi ya, beras bukan nasi yang dimasak. Bikin kopi. Nah, lanjut. Nah, tadi nih, coba Mas Muji baca itu. Baca lagi yang dari awal yang dibaca Pak Rano tadi. Yang hal. Al hat taqwim. Bagaimana membacanya itu? Halit taqwim. Kalau mau disambung ya. Kalau mau disambung halit taqwim. Kalau enggak hal L-nya tetap mati. Tetap mati. Kalau tetap mati gimana membacanya? Hal at taqwim. Kan alif lam. Hal at taqwim. kalau disambung kalit ya. Takwim iya. Kalau diwasalkan dibaca kalit takwim jumlah kelima. Mana muktadanya jumlah kelima? Muktada ini. Jangan majelis nggak boleh jadi muktada ya. Itu sudah jelas. Mana nih muktadanya? Jumlah kelima. Romir. Dua. Dua. Dua. Cuma ya tanda rohannya nggak kelihatan karena mabni. Mabni. Dua mabni. Dua mu'allak. Kabarnya mana? Mu'allak. Mu'allak pun. Tanda bapaknya kelihatan. Ya udah wa ma'alak pun itu mutara obat. Alal mismar jar majrur aja. Ya. Jadi tidak setiap jar majrur itu khobar ya. Ada jar majrur sebagai khobar, tapi tidak setiap jar majrur itu adalah khobar. Jangan sampai nanti setiap jar majrur. Kirain itu setiap jar majrur itu. Ya, jangan. Cuma ada khobar itu nanti terdiri dari jar majrur. Belum kan? Belum. Nah, lanjutkan Pak Mahmud. Hal fil hujrati maktabun. Na'am fiha maktabun. Ada berapa jumlah di sini? Ada dua. Dua. Jumlah pertama. Mana? Muktadanya. Maktabun. Jeroti. Maktabun. Maktabun. Maktabun. Muktadanya apa? Kobarnya? Fil. Jeroti. Fil. Kobarnya? Fil. Jeroti. Jangan jerun ya. Nah. Jumlah yang kedua. Mana? Fiha maktabun. Ya, mana muktadanya? Muktadanya maktabun. Maktabun. Kabarnya? Maksudnya fiha. Fiha. Fiha itu apa? Fiha itu jar. Asalnya apa? Fi ditambah apa? Fi ditambah... Ya. Dia. Dia kembali ke mana? Dia kembali kepada... Kunci. Halo, kunci. Di kamar itu ada... Bet. Terus Mas Zen, Mas Muji. Ija nidil maktabi sarirun alai hasyiatun. Wa alal hasyiati bi khaddatun wa lihafun itarun. Is sariri namusiatun wa lil babi wa nafidati sitaratun. Nah, berapa jumlah? Jadi dua, tiga, empat. Dua, empat. Ada koma-koma itu empat. Ya, ada berapa hari? Ada empat. Ada yang bilang empat, ada yang bilang tiga. Empat. Empat kebun sebenarnya. Dua. Ada tiga. Dari berapa? Empat. Empat. Kalau saya lima. Oh iya. Saya mau lebih, tapi tadi ada tiga empat. Empat aja. Coba kita lihat. Memang empat, kalau bapak bilang empat, saya bisa memaklumi. Karena yang jumlah satu itu belum kita pelajari. Belum kita pelajari sebagai jumlah. Dalam burung. Depannya. Jumlah yang pertama. Nah, Mas Budi jumlah pertama. Baca aja, baca. Bijani bil maktabi. Bijani bil maktabi, iya. Sampai situ aja. Ya. Itu baru jar majrur sama mudhof ilaih. Sarirun ala yasiyatun. Sarirun titik ya. Hah? Di janibil maktabi sarirun. Itu coba. Satu udah jumlah itu. Ya sudah jumlah coba terjemahkan. Di samping meja itu ada ranjang. Ada ranjang. Udah jumlah kan? Ya. Di samping meja itu ada ranjang. Di samping meja itu ada ranjang. Ya. Iya. Ya itu ya. Di samping meja itu muktadanya ada ranjang. Sarirun. Muktadanya ya. Sarirun. Sarirun sebagai muktada muakhirnya. Khobarnya Bijan ibil makrifi. Oke. Alaihi khasiyatun. Apa artinya? Apa artinya? Di atasnya. Di atasnya ada kasur. Ada apa? Ada kasur. Jumlahnya itu. Jumlah. Di atasnya ada kasur. Iya. Jumlah. Jumlah itu. Cuma jumlah alaihi khasiyatun di sini memang dia enggak berdiri, enggak bisa independen, enggak bisa berdiri sendiri. Di atas mana? Dia merupakan, nah ini yang belum kita pelajari. Alaihi khasiyatun ini jumlah berupa na'at, sifat dari jumlah sebelumnya. Jadi kalau diterjemahkan begini nih, di samping meja itu ada tempat tidur atau ranjang yang di atasnya ada kasur. Pakai yang, kita belum pelajari itu ya, tapi itu jumlah itu. Nah itu yang tidak diyaru tadi, kalau yang lain-lain sudah betul. Jadi itu jumlah itu. Alaihi coba, alaihi khobar koda hasiya pun berkata alaihi jar majrur kan. Oke, alaihi tambah kuat. Terus jumlah yang ketiga. Wa'alal khasyati izzatun walihakun. Ya, mentaranya mana? Mutahdanya Mikhoddatun. Mikhoddatun. Khobarnya? Khobarnya alal khasyati. Lihakun sebagai? Alak muftof. Maktuf. Iya, maktuf. Maktuf alalnya mana? Ikut kemana? Maftuh ikut khasyat. Ush. Imakhidatun. Mihaddatun. Mihaddatun. Jumlah yang keempat. Alisariri namusiat. Mubtadanya? Mubtadanya. Alisariri. Mubtadanya. Namusiat. Namusiatun. Khabarnya? Alisariri. Alisariri yang baru kadar. Jumlah yang kelima. Walil babi wa nafidati sitarotun. Mubtadanya? Mubtadanya sitarotun. Khobarnya? Walil babi. Walil babi wa nafidati sebagai? Maftuh. Maftuh. Keren. Kadang istilahnya masih agak ini. Iya, nanti lama-lama ini. Maftuh bacaan muftof. Nanti lama-lama lupa. Karena secara ini teori sinasok ya. Konsep maktub memang kita belum pelajari. Baru saya sampaikan secara ini. Tenang aja, nanti lama-lama lupa. Lama-lama biasa. Astagfirullahaladzim. Udah lagi ya? Udah. Ini. Astagfirullahaladzim. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar kalau nggak ikut sekali aja ya, tambah pusing ya. Tambah ringan dong, yang diingat-ingat. Oke, buset. Masa ditarget-target. Luar biasa. Itu Ajrumi ya, walaupun sudah dibaca di pelajaran itu dibuka-buka tuh. Itu penting aja. Oh, paham enggak, salahnya.